Media Suara Islami. Media Suara Islami. Anda memasuki jendela akhirat. فارتقي في الخير وارفع افقا انها العلياء تبغي مسلما انت عنوان لامجاد الهلا فاهجر الاوحال واصعد في السماء فاهجر الاوحال واصعد في السماء. Pendengar yang budiman, sesungguhnya setiap makhluk hidup, apakah itu manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, semuanya memiliki tanda-tanda dari akhir kesudahan hidupnya di dunia. Tanda-tanda dekatnya kematian manusia adalah rambut beruban, tua, sakit, lemah. Begitu juga halnya dengan hewan, hampir sama dengan manusia. Sedangkan tumbuhan dimulai dengan warnanya yang menguning, kering, jatuh, lalu hancur. Demikian pula alam semesta memiliki tanda-tanda akhir masanya, seperti kehancuran dan kerusakan yang disebut dengan kiamat. Ya, kiamat, atau dalam salah satu istilah Al-Quran, disebut dengan Yaumus Sa'ah, di mana As-Sa'ah secara bahasa bermakna segala sesuatu yang waktunya telah hilang dan habis. Maka sa'ah ataupun kiamat mengandung dua macam arti, yakni sa'ah khusus dan sa'ah umum. As-sa'ah khusus diperuntukkan untuk seluruh makhluk, setiap tanaman, binatang dan manusia ketika mati, dan bagi sebuah umat jika datang ajalnya. Dan sa'ah umum adalah saatnya bagi dunia secara keseluruhan ketika ditiupkan sangkakala, maka hancurlah segala yang di langit dan di bumi. Dan bagaimanakah dengan kiamat yang sebenarnya? Tentu saja lebih dahsyat, lebih besar, juga lebih mengerikan. Nah, pendengar yang budiman, di edisi kita kali ini dalam rubrik Jendela Akhirat, kita akan mencoba untuk kembali bersama membahas tentang kiamat beserta tandanya secara global. Pendengar yang budiman, Al-Quran telah banyak menyebutkan tentang kejadian di hari kiamat, sedang saat terjadinya kiamat adalah hal yang gaib, hingga hanya Allah sajalah yang tahu. Dan tidak satupun dari makhluknya mengetahui kapan kiamat, baik para nabi maupun malaikat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Luqman ayat ke-34 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Juga dalam Quran Surat Fussilat ayat ke-47 yang artinya, maka ketika ditanya tentang hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepadanya lah dikembalikan pengetahuan tentang hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahasiakan terjadinya hari kiamat dan menerangkan bahwa kiamat akan datang secara tiba-tiba. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Rabbku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Demikianlah firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat ke-187. Namun demikian pendengar yang budiman, sesungguhnya Allah dengan rahmatnya telah menjadikan kiamat memiliki alamat yang menunjukkan ke arah itu dan tanda-tanda yang mengantarkannya. Dalam Al-Quran Surat Muhammad ayat ke-18, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu, melainkan hari kiamat, yaitu kedatangan kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faidahnya bagi mereka, kesadaran mereka itu, apabila hari kiamat sudah datang? Maka, tanda-tanda kiamat adalah alamat kiamat yang menunjukkan akan terjadinya kiamat tersebut. Dan tanda-tanda kiamat ada dua macam. Tanda-tanda kiamat besar dan tanda-tanda kiamat kecil. Pendengar, di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah pertama, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Muslim dari jalan Jubair radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika beliau berkhutbah memerah matanya, suaranya keras dan penuh dengan semangat seperti panglima perang. Beliau bersabda, hati-hatilah dengan pagi dan sore kalian. Beliau melanjutkan, waktu antara aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan seperti dua jarinya antara telunjuk dan jari tengah. Itulah pendengar yang pertama dari tanda-tanda kiamat kecil, yaitu diutusnya Rasulullah. Tanda yang kedua adalah disia-siakannya amanat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari jalan Jubair radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu majelis sedang berbicara dengan sahabat, maka datanglah orang Arab Badui dan berkata, kapan terjadi kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melanjutkan pembicaraannya. Sebagian sahabat berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang ditanyakan oleh orang Arab Badui tadi, tetapi tidak menyukai apa yang ditanyakan. Berkata sebagian lain, Rasulullah tidak mendengar. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan perkataannya, beliau bertanya, mana yang bertanya tentang kiamat tadi? Berkata laki-laki Badui itu, saya wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Ia bertanya, bagaimana menyia-nyiakannya? Rasulullah menjawab, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Itulah pendengar yang kedua dari tanda-tanda kiamat kecil. Yang ketiga adalah penggembala menjadi kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril tentang tanda-tanda kiamat. Lalu beliau menjawab, seorang budak melahirkan majikannya, dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang dan miskin, penggembala binatang, berlomba-lomba saling tinggi dalam bangunan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tanda yang keempat dalam tanda-tanda kiamat kecil adalah sungai Efrat berubah menjadi emas. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai sungai Efrat menghasilkan gunung emas. Manusia berebutan tentangnya, dan setiap 100 terbunuh 99 orang. Dan setiap orang dari mereka berkata, barangkali akulah yang selamat. Hadis muttafaq alaih. Kemudian tanda yang kelima, yaitu Baitul Maqdis dikuasai oleh umat Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tabrani dari Mu'adz. Ada 6 dari tanda-tanda kiamat. Kematianku, yaitu kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibukanya Baitul Maqdis. Seorang lelaki diberi 1000 dinar, tetapi dia membencinya. fitnah yang panasnya masuk pada setiap rumah Muslim, kematian menjemput manusia seperti kematian pada kambing, dan khianatnya bangsa Romawi sampai 80 poin dan setiap poin 12.000. Itulah kelima pendengar dari tanda-tanda kiamat kecil, yaitu penguasaan Baitul Maqdis oleh kaum Muslimin. Yang keenam adalah banyak terjadi pembunuhan, yang mana hadis ini adalah riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat sehingga banyak terjadi haraj." Sahabat bertanya, "Apa itu haraj ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Haraj adalah pembunuhan, pembunuhan." Kemudian tanda yang ketujuh adalah munculnya kaum Khawarij. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah bersabda, akan keluar di akhir zaman kelompok orang yang masih muda, bodoh. Mereka mengatakan sesuatu dari firman Allah, keimanan mereka hanya sampai di tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya. Di mana saja kamu jumpai, maka bunuhlah mereka. Setiap yang membunuhnya akan mendapat pahala di hari kiamat." Kemudian tanda yang kedelapan, banyak polisi dan pembela kezoliman. Di akhir zaman, banyak polisi di pagi hari melakukan sesuatu yang dimurkai Allah, dan di sore hari melakukan sesuatu yang dibenci Allah. Hati-hatilah engkau, jangan sampai menjadi teman mereka. Hadis riwayat At-Tabrani. Tanda kesembilan adalah perang antara Yahudi dan umat Islam. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan Yahudi. Maka kaum muslimin membunuh mereka sampai ada seorang Yahudi bersembunyi di belakang batu-batuan dan pohon-pohonan, dan berkatalah batu dan pohon, 'Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku. Kemari dan bunuhlah ia, kecuali pohon Ghorqad, karena ia adalah pohon Yahudi.'" Hadis riwayat Muslim. Kemudian tanda berikutnya adalah dominannya fitnah, sedikitnya ilmu, merebaknya perzinahan, banyaknya kaum wanita, bermewah-mewahan dalam membangun masjid, dan menyebarnya riba dan harta haram. Adapun tanda-tanda dari kiamat besar, yaitu kejadian sangat besar, di mana kiamat sudah sangat dekat dan mayoritas belum muncul. Seperti munculnya Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal, Ya'juj, dan Ma'juj. Di antara dalil yang menyebutkan hal itu adalah terdapat pada ayat-ayat dan hadis. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-82. Yang artinya, "Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, 'Hai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?' Dzulqarnain berkata, 'Apa yang telah dikuasakan oleh Rabbku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka.'" Adapun dalil dari hadis adalah yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalannya. Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah kami pada saat kami saling mengingat-ingat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, 'Apa yang sedang kamu ingat-ingat?' Sahabat menjawab, 'Kami mengingat hari kiamat.' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Kiamat tidak akan terjadi sebelum engkau melihat 10 tandanya.' Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, 'Dukhan,' yaitu kabut asap, Dajjal, binatang pandai bicara, matahari terbit dari barat, turunnya Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, dan tiga gerhana. Gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Dan terakhir, api yang keluar dari Yaman mengantar manusia ke mahsyar. Nah, demikianlah pendengar pembahasan kita dalam rubrik Jendela Akhirat kali ini mengenai tanda-tanda kiamat. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنجور الأوحال وصعاد في السماء أنجور الأوحال وصعاد في السماء أنجور الأوحال وصعاد في السماء أنجور الأوحال وصعاد في السماء. Media Suara Islam menghadirkan program-program acara unggulan, solusi praktis problematika kehidupan Anda yang dikemas dalam format ceramah, murotal Al-Quran, drama, kisah Islam, dan produk-produk unggulan lainnya. Media Suara Islam membuka peluang kerjasama dengan radio-radio yang membutuhkan program acara religius. Untuk pemesanan, hubungi 0251-838-8734 atau 0821-2255-4441. Kunjungi website kami di www.mediasuaraislami.com.